Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali pelajaran durusul lughah al-arabiyyah dan kita masih pada jilid yang pertama. Dan malam hari ini insyaallah taala kita memasuki pelajaran ke 5 biidznillah azza wajal. Nah, pelajaran ke 5 kita buka materinya. Pelajaran ke 5 di sini halaman 27. 27. Taib. Ad-darsul khamis, pelajaran kelima. Ada percakapan antara Said, Yasir, kemudian Ali. Ali, berarti tiga orang. Said mengatakan atau bertanya, Akitabu Muhammadin hadha ya Yasiru? La, hadha kitabu Hamidin. Aina kitabu Muhammadin? Huwa alal maktabi hunaka. Aina daftaru Ammarin? Huwa ala maktabil mudarrisi. Qalamu man hadha ya Aliyu? Hadha qalamul mudarrisi. Aina haqibatul mudarrisi? Hiya tahtal maktabi. Hiya tahtal maktabi. Pelajaran kelima, percakapan diawali dengan sebuah percakapan antara Said, Yasir, kemudian Ali. Kita artikan terlebih dahulu. Akitabu Muhammadin hadha. Apakah ini kitab milik Muhammad? Apakah ini kitab Muhammad wahai Yasir? La, hadza kitabu Hamidin. Bukan, ini kitab Hamid. Aina kitabu Muhammadin? Di mana kitab Muhammad? Huwa 'alal maktabi hunaka. Dia di atas meja di sana. Aina daftaru Ammarin? Di mana buku tulis Ammar? Huwa ala maktabil mudarrisi. Dia di atas meja guru. Qalamu man hadha ya Aliyu? Pena, siapa ini wahai Ali? Hadha qalamul mudarrisi. Ini pena pak guru. Aina haqibatul mudarrisi? Di mana tas pak guru? Hiya tahtal maktabi. Dia di atas meja. Dia di atas meja. Baik. Sebelum kita jelaskan materi yang disebutkan pada pelajaran ke 5 ini, kita coba satu persatu untuk membaca percakapan yang disebutkan di sini. Kita mulai dari Al-Akh Abu Syuhada, silakan dibaca. نعم أستاذ. بسم الله. أكتاب محمد هذا يا ياسر. نعم. Berikutnya Allah Abu Ahnaf Purwadadi, dilanjutkan. La hada kitabun kitabu Hamidin. Naam, la hada kitabu Hamidin. Allah Abu Arsyad, silakan. Naam. Aina kitabu Muhammadin? Naam, aina kitabu Muhammadin? Al-Akh Abu Mulyan Buton. Huwa ala al-maktabi hunaka. Huwa ala al-maktabi hunaka. Naam, berikutnya Al-Akh Abu Fudail, silakan. Bismillah. Aina daftaru Ammari? Aina daftaru Ammarin? Nah, berikutnya Al-Akh Abu Ahmad Buton. Huwa alal maktabil mudarrisi. Huwa ala maktabil mudarrisi. Nah, berikutnya Al-Akh Abu Ruqayyah, silakan. Nam, tidak terdengar di sini. Baik, kita beralih Al-Akh Yunus, silakan. Nah, Ustaz, bismillah. Qalamu man hada ya Aliyu. Nam, qalamu man hada ya Aliyu. Al-Akh Imam, silakan. Bismillah. هذا قلم المدرس. هذا قلم المدرس. Berikutnya Al-Akh Muhammad Afwas. Aina haqibatul mudarris? Aina haqibatul mudarris? Berikutnya Al-Akh Abu Khansa. Hiya tahtal maktabi. Hiya tahtal maktabi. Naam. Baik, setelah kita baca percakapan ini, kita akan sedikit jelaskan materi yang disebutkan dalam percakapan tersebut. Di sini ada tambahan materi. Yang pertama ialah ada apa namanya, penjelasan tentang isim yang majrur atau berharakat kasrah. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita mengetahui bahwa suatu kata bisa berharokat kasroh atau majrur apabila kata tersebut diawali dengan huruf jar. Diawali dengan huruf jar. Huruf jarnya ada banyak yang kita pelajari, yang sudah kita pelajari. Baru ada empat, yaitu fi, ala, man, dan ila. Dan masing-masingnya sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Lalu di malam hari ini kita akan dikenalkan dengan kata yang lainnya yang juga bisa menjadikan kata setelahnya itu majrur. Apa itu? Nah, kita bisa melihat contoh akitabu Muhammadin. Ini contoh pertama. Atau contoh yang kedua, kitabu Hamidin. Kita lihat nama Muhammad dan Hamid berharokat kasrah. Ya. Daftaru Ammarin. Ammarin juga berharokat kasrah atau majrur. Berikutnya qalamul mudarrisi. Qalamul mudarrisi. Al-mudarrisi majrur atau berharokat kasrah. Lalu yang berikutnya tahtal maktabi. Tahtal maktabi. Baik, kita jelaskan dengan singkat sebagai bentuk pengenalan. Pada kata yang tadi kita sebutkan, kitabu Muhammadin, kitabu Hamidin, semuanya bisa memperhatikan percakapan yang disebutkan pada pelajaran kelima. Daftaru Ammarin, maktabul mudarrisi, qalamul mudarrisi, haqibatul mudarrisi, tahtal maktabi. Ini disebut dengan susunan mudhaf, mudhaf ilaih. Disebut dengan susunan mudhaf, mudhafun ilaih. Ya, susunan mudhafun, mudhaf ilaih. Apa itu mudhaf dan apa itu mudhafun ilaih? Kalau dilihat dari sisi makna, dilihat dari sisi makna, di antara makna yang terkandung pada susunan mudhaf, mudhaf ilaih adalah untuk menunjukkan makna kepemilikan. Makna kepemilikan. Itu di antara maknanya. Sehingga kalau kita baca kitabu Muhammadin, maka maknanya adalah kitab ini milik Muhammad. Ini susunan mudhaf, mudhaf ilaih. Dilihat dari sisi makna, menunjukkan makna kepemilikan. Itu di antara maknanya. Kitabu Hamidin, kitab milik Hamid. Kitabnya Hamid. Daftaru Ammarin, buku tulisnya Ammar. Yakni buku tulis milik Ammar. Dan seterusnya. Mana mudhaf dan mana mudhaf ilaih? Mudhaf terletak sebelum mudhaf ilaih. Berarti pada contoh kitabu Muhammadin, kitabu itu sebagai mudhafnya. Sebagai mudhafnya. Muhammadin sebagai mudhafun ilaih. Sebagai mudhafun ilaih. Kitabu Hamidin, kitabu mudhaf. Hamidin mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Daftaru Ammarin. Daftaru mudhaf. Ammarin mudhafun ilaih. Dan seterusnya. Jadi mudhaf dulu, kemudian setelahnya mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Tidak dipisah, tidak dipisah dengan sesuatu diantaranya, tidak dipisah dengan sesuatu antara mubtada, antara mudhaf dan mudhaf ilaih, tidak boleh ada pemisah, tidak boleh ada pemisah. Ya, kitabu Muhammadin, kitabu Hamidin, daftaru Ammarin, dan seterusnya. Kemudian setelah kita mengetahui sisi maknanya dan setelah kita mengetahui letaknya, mudhaf dulu, kemudian setelahnya mudhaf ilaih, maka kita di sini akan menyebutkan di antara ketentuan atau hukum yang berkaitan dengan susunan mudhaf, mudhaf ilaih. materi ini sudah dipelajari di kitab sebelumnya. Insyaallah kita ulang sedikit berkaitan dengan materi tersebut. Susunan mudhaf mudhaf ilaih, susunan mudhaf mudhaf ilaih bukanlah kalimat sempurna, bukan termasuk kalimat sempurna. Ya, bukan kalimat sempurna. Kalau orang bilang kitabu Muhammadin, qalamu Muhammadin, ini tidak disebut sebagai kalimat sempurna, atau di dalam bahasa Arab disebut dengan jumlah mufidah, bukan jumlah mufidah. Karena susunan mudhaf mudhaf ilaih masih membutuhkan kalimat berikutnya untuk bisa difahami oleh pendengar. Kitabu Hamidin, apa maksudnya? Ini belum sempurna karena belum bisa difahami oleh pendengar atau pembaca. Kitab milik Muhammad, ada apa dengan kitab milik Muhammad? Nah, bisa dijadikan kalimat sempurna dengan diberi pelengkap. Contoh, kitabu Muhammadin jamilun, kitab milik Muhammad itu bagus. Ini sudah sempurna, kalimat sempurna. Jadi ketentuan berkaitan dengan hukum susunan mudhaf mudhaf ilaih, pertama bahwa susunan ini bukanlah kalimat sempurna, bukan kalimat sempurna. Berikutnya mudhaf, ya kita perhatikan mudhaf. Ini ketentuan atau hukum berkaitan dengan susunan mudhaf mudhaf ilaih. Mudhaf tidak boleh bertanwin. Mudhaf tidak boleh bertanwin. Bukan karena dia isim ghairu munsharif. Bukan karena dia isim ghairu munsharif, tapi memang kaedahnya demikian. Kaedahnya demikian, tidak boleh bertanwin. Kalau dia sebelum dijadikan sebagai mudhaf, mungkin saja bertanwin. Contohnya kitabun, kitabun, ada tanwinnya. Daftarun, qalamun, ada tanwin, bisa menerima tanwin. Tetapi ketika tiga kata ini dan yang lainnya ketika dijadikan sebagai mudhaf, maka tanwinnya dihilangkan. Qalamu, daftaru, kitabu. Ini yang pertama, mudhaf tidak boleh tanwin, tidak boleh tanwin. Kemudian mudhaf tidak boleh menggunakan alif lam. Mudhaf tidak boleh menggunakan alif lam. Tidak dibaca dengan al-kitabu Muhammadin, al-kitabu Hamidin. Ini salah. Ini salah. Mudhaf tidak boleh menerima atau diawali dengan alif lam. Mudhaf tidak boleh tanwin, tidak boleh beralif lam. Tidak boleh beralif lam. Adapun harokat terakhirnya untuk mudhaf itu tidak ada ketentuan. Tidak ada ketentuan. Terkadang bisa dhammah, terkadang bisa kasrah, terkadang bisa fathah, tergantung dengan kata yang terletak sebelumnya. Nah, ini susunan mudhaf mudhaf ilaih dan hukum berkaitan dengan mudhaf. Tidak boleh bertanwin, tidak boleh pakai alif lam. Kemudian mudhaf ilaih, mudhaf ilaih, mudhaf ilaih harus majrur. Harus majrur atau berharokat kasrah. Berharokat kasrah. Ingat, berharokat kasrah itu untuk mempermudah kita dalam memahami istilah majrur. Walaupun nantinya kita akan mengetahui bahwa majrur itu bukan hanya kasroh saja. Tapi sekali lagi kita ingatkan, ini untuk memahamkan atau lebih mudah bagi kita sebagai pemula untuk memahami istilah majrur. Istilah majrur. Jadi mudhaf ilaih harus majrur atau yang disebut dengan berharokat kasroh huruf terakhirnya. Mudhaf ilaih boleh bertanwin. Boleh bertanwin. Mudhaf ilaih juga boleh beralif lam. Bertanwin contohnya kitabu hamidin. Menggunakan alif lam contohnya maktabul mudarrisi, al-mudarrisi. Tapi semuanya mudhaf ilaih yang bertanwin maupun mudhaf ilaih yang beralif lam harus, semuanya harus berharokat kasrah atau majrur, atau majrur. Nah, demikian pula pada contoh tahtal maktabi, tahtal maktabi. Nah, ini sebenarnya nanti masuk susunan mudhaf mudhaf ilaih, tapi pembahasan ini lebih pada penjelasan dhorof atau keterangan tempat pada kata tahta. Tapi itu pembahasan ini kita akhirkan. Yang jelas kita malam hari ini sudah mengerti apa itu mudhaf dan mudhaf ilaih. Nah, berarti ada tambahan lagi, ada tambahan lagi dari materi yang sebelumnya telah kita sampaikan. Di materi tersebut kita mengetahui yang bisa berubah dengan harokat kasrah ialah suatu kata apabila dimasuki huruf jar. Huruf jar. Kapan suatu kata berharokat kasrah? Kalau ada huruf jar. Ini yang pertama yang sudah kita lewati. Sekarang ada tambahan. Ada tambahan. Kapan suatu kata bisa berharokat kasrah? Satu, kalau ada huruf jar sebelumnya. Dua, kalau ada mudhaf dan dia sebagai mudhafun ilaih. Jadi kalau dia sebagai mudhaf ilaih, maka bisa berharokat kasrah. Walaupun, walaupun sebelumnya tidak ada huruf jar. Nah, kita lihat di sini. Kitabu Hamidin. Sebelumnya tidak ada huruf jar. Ya, Kitabu Muhammadin. Sebelumnya tidak ada huruf jar. Daftaru Ammarin juga tidak ada huruf jar. Tapi kenapa dia berharokat kasrah? Dia berharokat kasrah karena dia sebagai mudhafun ilaih. Ada mudhaf sebelumnya, yaitu daftaru, kitabu, dan kolamu pada contoh-contoh yang disebutkan. Nah, itu materi yang pertama dari pelajaran kelima. Pelajaran kelima. Materi yang kedua yang ingin kita sampaikan dengan ringkas yaitu huruf ya. Ya yasiru, ya aliyu. Ya yasiru, ya aliyu. Huruf ini digunakan oleh orang Arab untuk memanggil, untuk memanggil. Disebut dengan huruf nida, disebut dengan huruf nida. Ya Muhammadu, ya Aliyu. Kata yang setelahnya, kata yang terletak setelah huruf nida, disebut dengan munada. Munada. Dan harokatnya kita lihat di sini, harokatnya tidak bertanwin. Ya yasiru, tetap dhammah tapi tidak ada tanwinnya. Kalau tanpa ya kita sebut yasirun. Hamidun ketika dimasuki huruf nida menjadi ya hamidu. Ya aliyu, aliyun, ya aliyu. Nah, ammarun, ya ammaru. Abbasun, ya abbasu. Nah, cukup dua dulu materi yang kita jelaskan pada pelajaran kelima, dan materi ini sudah dipelajari pada kitab atau buku-buku yang sebelumnya. Nah, sebelum kita masuk pada latihan, jika ada yang ingin ditanyakan silakan. Nah, insyaallah kita masuk langsung pada latihan. Latihan. Latihan 1. Ajib 'anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nomor 1, kita mulai dari Al-Akh Abu Syuhada. Silakan. Nah, aina kitabu Muhammadin huwa alal maktabi hunaka. Nah, aina kitabu Muhammadin huwa ala alal maktabi hunaka. Nah, berikutnya Al-Akh Abu Ahnaf Purwadadi, nomor 2. Aina kitabu Ammarin huwa alal maktabil mudarrisi. Aina kitabu Ammarin huwa ala maktabil mudarrisi. Naam. Berikutnya Al-Akh Abu Arsyad, silakan. Aina hatibatul madaris? Hiya tahtal tabi. Aina hatibatul madaris? Hiya tahtal maktabi. Naam. Latihan berikutnya, latihan kedua. Adif. Adifil kalimata al-ula ila tsaniyah. Idhofahkanlah kalimat atau kata yang pertama kepada kata yang kedua. Artinya kita susun ini menjadi susunan mudhof, mudhof ilaih. Kita gabungkan dua kata menjadi seperti satu kata. Nah, contoh kitabun Muhammadun. Kitabun Muhammadun itu dua kata ya, masing-masingnya bertanwin. Ketika diidhofahkan, dijadikan sebagai susunan mudhof, mudhof ilaih, maka menjadi kitabu Muhammadin. Maktabul, maktabun al-mudarrisu. Ketika dirubah menjadi susunan mudhof, mudhof ilaih, menjadi maktabul mudarrisi. Baik, kita mulai dari Al-Akh Abu Mulyan, silakan. Alamu Hamidin. Qalamu Hamidin. Qalamu Hamidin. Naam. Al-Akh Abu Fudail, silakan. Al-Fat, bismillah. Baitun Abbasun. Baitu Abbasi. Baitu Abbasin. Bertanwin. Abbasin. Nah. Berikutnya Baitu Abbasin. Nah. Berikutnya Al-Akh Abu Ahmad Buton. Ghurfatu Alin. Nam, ulangi. Ghurfatu Alin. Aliyin. Nam, bertanwin. Ghurfatu Aliyin. Ghurfatu Aliyin. Berikutnya Al-Akh Yunus, silakan. Nama Ustaz. Daftarun Sa'idun. Daftaru Sa'idin. Naam. Daftaru Sa'idin. Al-Akh Imam, silakan. Mindilun Yasirin. Yasirun. Mindilu Yasirin. Mindilu Yasirin. Berikutnya Al-Akh Muhammad Afwas. Komisun Ammarun. Komisu Ammarin. Naam. Qamisu Ammarin. Al-Akh Abu Khansa Banu, silakan. Sarirun Khalidun. Sariru Khalidin. Sariru Khalidin. Berikutnya Al-Akh Abu Ruqayyah. Miftahun Al-Baytu. Baik, kita beralih Al-Akh Abu Syuhada, silakan. Miftahul Baiti. Miftahul Baiti. Nah, berikutnya Al-Akh Abu Ahnaf Purwadadi. Dukkanun At-Tajiru. Dukkanut Tajiri. Dukkanut Tajiri. Al-Akh Abu Arsyad, silakan. Ustaz. Baitun al-muhandisu. Baitul muhandisi. Baitul muhandisi. Berikutnya Al-Akh Abu Mulyan. Naam Ustaz. Ismun al-waladu. Ismu al-walidi. Ismul waladi. Ismul waladi. Naam. Berikutnya Al-Akh Abu Fudail, silakan. Nah Ustaz, Kitabun Allah. Kitabullah. Kitabullahi. Kitabullahi. Naam. Berikutnya Al-Akh Abu Ahmad Buton. Naam Ustaz. Baitun at-tabibu. Baitut-tabibu. Di tempat antum apa itu, baitun atau bintun? Oh, bintun. Bintun at-tabibu. Bintut-tabibi. Naam, bintut-tabibi. Naam. Berikutnya Al-Akh Yunus, silakan. Naam Ustaz. Miftahun asyayyaratu. Miftahu syayyarati. Miftahu syayyarati. Naam. Masya Allah. Latihan 2 selesai. Walillahilham. Masih ada beberapa latihan. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Bi'idnillah ya azza wa jal. Ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan pelajaran kelima? Silakan kalau ada. Insyaallah tidak ada yang ditanyakan. Bismillahi azza wajal, kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa antum jazakumullah khairan. Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh.